mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang perjalanan Raden Saka menuju Candi Tua. Akhirnya, Raden Saka pun sampai di sebuah hutan yang lebat oleh pepohonan dan kelihatan sangat menyeramkan. Namun ketika Raden Saka tengah terpaku menatap hutan itu, tiba-tiba melesatlah beberapa buah pisau ke arah punggungnya. Saja pisau-pisau ini bersarang di punggungku. Hei, rupanya mereka telah mengetahui kedatanganku. Selamat datang Tuan Pendekar di tempatku yang sederhana dan menyeramkan ini. Kupikir kata-katamu itu bohong bahwa kau akan ke tempatku. Tapi nyata kau benar. Kau memang seorang pendekar yang mau bertanggung jawab atas kata-katamu. Cukup. Tidak perlu berbasa-basi. Kedatanganku kemari sebenarnya tak ada urusan denganmu. Aku berniat mencari di mana letak Candi Cuda atau Candi Tua itu. Oh, berniat ke Candi Cuda? Itu masalah gampang. Bukankah kau masih mempunyai urusan denganku? Kita selesaikan dulu masalah ini. Aku tidak suka atas perlakuanmu tadi siang itu. Kau telah membuat aku malu di hadapan warga desa itu. Mereka memang tidak muncul, tapi aku tahu bahwa mereka mengintip dari rumah mereka masing-masing. Kau harus bertanggung jawab, sobat. Apa yang harus ku bertanggung jawabkan? Bukankah kesalahan itu datangnya dari dirimu sendiri? Cukup, jangan bicara lagi. Yang jelas, kau harus bertanggung jawab, titik. Kalau kau selamat dari hajaranku dan orang-orangku, artinya kau pun selamat untuk melanjutkan langkahmu ke Candi Tua itu. Tapi kalau kau tak sanggup melawanku, berarti kau tak dapat melanjutkan langkahmu. Dan mungkin aku pun akan membunuhmu. Sebuah gertakan yang cukup menakutkan. Tapi sayang, gertakanmu salah alamat. Seharusnya bukan kau katakan padaku. Aku bukanlah manusia pengecut seperti yang kau bayangkan, Kisana. Sebaiknya mundur sajalah. Dan jangan coba-coba mengganggu perjalananku. Aku harus cepat sampai ke Candi Tua itu. Kelihatannya kau mempunyai keperluan yang sangat penting terhadap Candi Tua itu. Siapa yang kau cari itu, sobat? Apa perlunya kau tanyakan hal itu, Kisana? Sudah aku katakan bahwa kita tidak mempunyai urusan. Semula kita memang tidak mempunyai urusan. Tapi sekarang, setelah kau berada di wilayah tempatku, bukan saja kita mempunyai urusan, tapi kau harus bertanggung jawab atas kelancanganmu yang telah berani menginjak tempat ini. Oh, jadi kau masih penasaran ingin berurusan denganku? Baiklah, tapi ingat, jangan menyesal atas kecerobohanmu ini. Ayo, bersiap-siaplah untuk bertarung. Tunggu dulu, sobat. Kau belum menjelaskan apa tujuanmu ingin datang ke Candi Tua itu. Untuk apa ku jelaskan padamu tentang tujuanku ke Candi Tua itu? Sebaiknya cepatlah menyingkir ke sana. Aku benar-benar tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Kepalat! Rupanya kau memang harus dilayani dengan kekerasan. Anak-anak, Hajar manusia sombong ini. Jangan beri kesempatan untuk berbuat sesuatu. Cepat, maju. Kembali Raden Saka melayani anak-anak buahnya Adiraksa. Dan kali ini Raden Saka melayani dengan tidak main-main lagi. Dalam beberapa jurus saja, Raden Saka sudah dapat merobohkan beberapa anak buah Adiraksa. Melihat hal yang demikian, Adiraksa menjadi tambah berang. Lalu dia pun ikut turun menerjang Raden Saka Palwaguna. Ya! Keparat kau, Kisanak! Kau harus bertanggung jawab atas kematian anak-anak buahku itu. Kenapa tidak sejak tadi saja kau turun tangan melindungi anak-anak buahku itu, Adiraksa? Sekarang kau sudah terlambat. Dan aku pun tak akan membiarkan kau hidup di jagat ini. Manusia yang mempunyai watak jahat sepertimu memang harus disingkirkan dari muka bumi ini. Biar orang-orang warga desa yang lemah itu dapat hidup dengan tenang. Kurang ajar. Jangan bisanya cuma menghindar sambil mengoceh tidak keruan, Kisanak. Ayo, seranglah aku. Kalau kau benar-benar seorang pendekar dan mempunyai kepandaian yang hebat. Baik, kalau itu sudah menjadi keinginanmu. Tahan ini seranganku. Ngajar, kau memang hebat, Kisanak. Tapi aku belum kalah. Sekarang, layanilah aku dengan pedang Trisula ini. Ayo anak-anak, maju. Bantulah seranganku ini. Kenapa kalian jadi diam, tidak keruan seperti itu? Ayo maju. Hampir saja Trisula itu merobek pergelangan bajuku. Serangan Adiraksa ini cukup kecil. Walaupun tak berarti apa-apa bagiku, aku harus hati-hati. Bisa-bisa aku celaka sendiri. Nah, inilah saatnya. Keparat. Kau memang hebat di sana. Cukup. Hentikan. Percuma kalian melawan aku. Apakah kalian tidak melihat bahwa ketua kalian telah tewas? Nah, sebaiknya sekarang kalian pergilah. Tak ada faedahnya kalian berbuat jahat terus. Pemerintah Mataram masih membutuhkan tenaga untuk membangun negara ini. Camkanlah baik-baik kata-kataku ini. Kalau kalian tidak mau menyadari perbuatan jahat kalian ini, maka aku tak akan memberi ampun pada kalian. Jadi Kisanak akan melepaskan kami semua dan tidak membunuh kami seperti ketua kami itu. Aku tak akan menghukum kalian. Kalau kalian memang benar-benar akan insaf, orang macam ketuamu itu memang harus dihukum seperti itu. Kalau tidak, maka kalian dan rakyat lemah akan menjadi budaknya saja dan akan ditindas terus-menerus. Nah, aku sarankan pada kalian, mumpung belum terlanjur jauh kalian berbuat jahat, sebaiknya kembalilah ke jalan yang benar. Dengan begitu, hidup kalian tak akan dikejar-kejar dengan perasaan was-was yang berkepanjangan. Terima kasih Tuhan. Baiklah, kami akan segera pergi dari tempat ini dan kami akan mencoba dengan hidup yang baru, yaitu dengan cara hidup yang baik. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Kami semua akan segera pergi. Iya, pergilah. Dan kabarkan pada penduduk desa itu bahwa orang yang selama ini merusak ketentraman penduduk telah tewas. Nah, pergilah. Karena aku pun akan melanjutkan perjalananku ke candi tua itu. Tunggu sebentar Tuhan. Aku akan memberikan keterangan tentang candi tua itu. Jika Tuhan sudah memasuki halaman candi itu, sebaiknya Tuhan berhati-hatilah Tuhan. Sebab di candi itu ada seekor macan besar yang suatu saat akan menerkam siapa saja. Kalau boleh aku tahu, untuk apa Tuan datang ke candi itu? Ada sesuatu yang akan kusampaikan pada Kisembung Sena. Kisembung Sena? Iya. Kakek misterius itu akan Tuan temui. Bahaya Tuan. Sebaiknya Tuan kembali saja. Dia sangat misterius. Aku sering lihat dia muncul pada saat bulan purnama. Apakah karena misterius? Lantas aku harus takut. Lalu apakah selama ini kau pernah mendengar bahwa Kisembung Sena pernah membunuh seseorang? Ya, selama aku tinggal di hutan ini, aku memang belum pernah mendengar bahwa Kisembung Sena membunuh orang. Tapi Tuan, yang jelas Kisembung Sena seorang laki-laki yang menyeramkan. Kalau Tuan bersikeras ingin menemuinya, ya silakan saja. Yang jelas Tuan harus berhati-hati. Dan satu hal lagi, kalau Tuan ingin memasuki candi itu, sebaiknya jangan menunggang kuda. Kenapa harus demikian? Berbahaya sekali Tuan. Kuda Tuan pasti akan meringkik terus dan ketakutan, karena macan itu sering berkeliaran sampai keluar halaman candi. Iya, aku paham. Naluri binatang memang cukup kuat jika ada bahaya yang mengancam dirinya. Sebaiknya aku memang tidak menunggang kuda. Di samping akan membuat perjalananku leluasa. Kisanak, terima kasih atas keteranganmu itu. Tuan berhati-hatilah. Mudah-mudahan tidak ada bahaya yang menimpa Tuan. Kami permisi dulu Tuan. Sebaiknya kuda ini kutinggalkan di sini saja. Aku harus masuk terus ke dalam hutan ini. Agak gelap juga hutan ini. Untung saja hari belum malam. Semak-semak di sini cukup berlindung dan banyak sekali. Sampai berapa jauh lagi candi itu berada? Raden Saka terus masuk ke dalam hutan itu. Perjalanannya agak kesulitan juga karena terlalu banyaknya semak belukar yang harus ia lewati. Hutan itu memang nampak gelap. Untunglah masih ada cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah batang pohon yang berdiri. Setelah melewati semak belukar yang berduri-duri tajam, akhirnya Raden Saka pun sampai di sebuah tempat. Untung saja aku tidak menunggang kuda untuk melewati hutan ini. Inikah candi tua yang dimaksudkan Nyairah? Aneh. Kenapa candi ini tidak berbentuk candi seperti biasanya? Tempat ini hanya mirip sebuah pura. Dengan bentuk padepokan yang disusun oleh bebatuan sebagai temboknya. Apakah benar ini candi Cuda? Aku jadi sangsi dengan apa yang kulihat ini. Sebaiknya aku masuk saja terus ke halaman ini. Tapi ya, aku harus hati-hati. Kata anak buah di raksa candi ini, ada seekor macan besar. Sebaiknya aku terus saja melangkah sambil berhati-hati dari mana nanti munculnya harimau itu. Besar sekali harimau itu. Dia memandang ke arahku dengan tatapan yang tajam. Sial, bulu kuduku sampai berdiri. Baru kali ini aku melihat harimau begitu besar. Apakah harimau ini adalah peliharaan Ki Semung Sena? Dia mulai melangkah ke hadapanku. Aku harus berhati-hati dan siap mengelak jika dia menyerangku. Hei, aneh. Kenapa tiba-tiba harimau itu diam dan duduk di situ? Aku semakin bingung dibuatnya. Ingin melangkah pun percuma. Pintu masuk ke dalam candi itu dijaga oleh harimau ini. Elang, biarkan pemuda itu masuk. Menepilah. Tidak perlu kau jaga pintu masuk itu. Harimau itu menyingkir. Suara siapa tadi? Masuklah, anak muda. Hah? Dia mengetahui kedatanganku. Apakah orang tua itu adalah Ki Semung Sena? Sebaiknya aku turuti saja kata-katanya untuk masuk ke dalam. Dengan perasaan yang masih diliputi oleh tanda tanya, Raden Saka terus masuk ke dalam candi itu. Sementara itu, harimau yang semula duduk menghalangi pintu masuk itu telah menyingkir dan duduk di tempat lain. Setelah melewati pintu masuk, tampaklah sebuah batu besar yang mirip sebuah bangku, di mana di atasnya duduk seorang laki-laki tua dengan mata terpejam. Masuklah terus, anak muda. Jangan terpaku di situ saja. Ayo, silakan. Iya. Duduklah. Kelihatannya kau ada perlu penting hingga datang ke tempatku yang usang ini. Benar, Ki. Maaf. Apakah kakek yang bernama Ki Semung Sena itu? Benar. Kau tahu dari mana? Aku tahu nama Ki Semung Sena dari seorang pembantu kepercayaan Ki Prabasa Keti. Iya. Kenapa bukan dia langsung yang memberitahu namaku? Dan kenapa harus pembantu kepercayaan manusia licik itu? Maaf, Ki Sembung. Ki Sembung tak perlu marah padaku. Aku akan menceritakan apa sebenarnya yang telah menimpa Ki Prabasa Keti. Baik. Baiklah. Aku mau mendengar apa yang ingin kau ceritakan tentang si pegundal Praba itu. Cepatlah. Kemudian, dengan panjang lebar, Raden Saka menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap Ki Prabasa Keti dan Ki Semung Sena yang mendengar penuturan Raden Saka tentang cerita mengenai Ki Prabasa Keti. Ia pun hanya bisa diam sambil membayangkan dengan penuh perhatian. Demikianlah Ki ceritanya. Dan ini amanat yang dipesan Nyai Ira. Menurut Nyai Ira, kain itu ada tulisan atau pesan dari mendiang Ki Prabasa Keti. Iya, terima kasih. Kau telah mengantarkan benda yang terbungkus kain putih ini dengan susah payah, anak muda. Kalau boleh, aku tahu siapa namamu. Nama saya Saka Palwaguna. Iya. Sebentar, aku akan buka benda apa sebenarnya yang terbungkus kain putih ini. Oh, kujang perak. Ah, kenapa tiba-tiba pusaka ini diberikan padaku? Padahal ketika itu, ia sama sekali tak mau menyerahkan pusaka ini padaku. Ada sedikit pesan yang tertulis di kain putih ini. Thank you. sembong. Wariskan pusaka kujang berat ini pada kakak. Tetapi dengan syarat, sembuhkanlah penyakit anakku Lingga Jahara. Kakang sembong, aku telah dikhianati oleh anak angkatku, Prana Sulta. Kelak kakang akan tahu siapa Prana Sulta itu. Dan maafkanlah kesalahanku selama ini. Terima kasih kakak. Dari adik seperguruan, Ki Prapa Sakra. Sang Hyang Agung memberikan tempat yang terbaik untukmu di alam bawah. Sungguh tak terasa sekali perpisahan ini. Perasaanku seolah-olah baru saja bertemu denganmu, tapi kemudian kau pergi dengan cepat. Oh, adik Prapa Saketi. Saka, iya Ki. Apakah kau tahu di mana Lingga Jaran, anak sulung? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi waktu itu saya pernah bertemu dengan Lingga Jaran di sebuah hutan. Pertemuan itu hanya sebentar. Dan setelah itu saya tidak tahu lagi kemana dan di mana Lingga Jaran berada. Ya, agak sulit memang menemukan orang seperti Lingga Jaran yang sudah terserang hilang ingatan. Saka. Ya, Ki. Kalau kau tidak keberatan, aku membutuhkan bantuanmu untuk mencari Lingga Jaran. Aku ingin menolong untuk menyembuhkan penyakit ingatanmu. Saya akan membantu Kisembung untuk mencari Lingga Jaran. Kalau memang Kisembung membutuhkan bantuan saya. Aku jelas-jelas membutuhkan bantuanmu, anak muda. Satu hal yang membuatku bingung, siapa sebenarnya Prana Sulta? Kenapa adik Prapa mengatakan bahwa aku akan tahu siapa sebenarnya Prana Sulta? Apakah selama ini Kisembung tidak mengetahui bahwa Ki Prapa mempunyai anak angkat? Aku tahu. Tapi ketika ia mengangkat anak orang lain, aku tidak peduli dengan itu semua. Ketika aku satu perguruan dengan Ki Prapa Saketi, aku memang sering bentrok dengannya. Ya, bentrok masalah cinta dan masalah hal ilmu kanuragan. Dan yang paling berat adalah masalah cinta. Aku dan adik Prapa sama-sama mencintai anak guruku. Tapi adik Prapa lebih beruntung ketimbang aku. Kemudian ia pun dinikahkan dengan anak guruku. Melihat hal yang demikian, aku jadi putus asa. Kemudian aku pergi jauh ke suatu tempat. Tapi sebelum itu, aku telah membohongi pembantu guru, Ni Imaswati. Ia telah kuhamili dan aku pergi begitu saja. Lalu bagaimana Kisembung tahu bahwa Ki Prapa mengangkat seorang anak? Adi Prapa tahu tempat tinggalku. Ketika ia mengangkat anak, ia memberitahukan aku dengan datang ke tempatku. Aku marah ketika itu. Kedatangannya ke tempatku seolah-olah mengejekku. Bahwa aku tak sanggup bersaing masalah wanita. Lalu bagaimana dengan masalah pusaka kujang perak itu? Apakah pusaka itu adalah warisan dari guru Kisembung? Benar. Pusaka kujang perak adalah warisan dari mendiang guruku. Yang diberikan pada Adi Prapa Saketi. Dan juga sebuah kitab pusaka Halimun Kasa. Sementara aku sendiri tidak mendapatkan warisan apa-apa dari guruku. Karena guruku tahu bahwa aku adalah murid yang kotor dan tak tahu balas budi. Ketika aku tahu bahwa guru mewariskan kedua pusaka itu pada adik Prapa, aku minta salah satu dari pusaka itu. Tapi adik Prapa tak memberikannya padaku. Ia takut kalau aku akan salah mempergunakannya. Ya, sejak itulah, kemudian aku menyepi sambil berusaha merubah semua sikap jelekku. Dan aku pun kemudian mengabarkan bahwa aku tinggal di sebuah candi. Ya, di tempat inilah. Sebenarnya tempat ini bukanlah candi. Aku menamakan begitu karena aku membutuhkan tempat yang tenang dan bersih, yang terhindar dari segala nafsu dan keangkara murkaan. Ki, satu hal yang membuat saya penasaran. Orang-orang yang sudah tahu tempat ini, kenapa mereka begitu ketakutan dan mengatakan bahwa setiap bulan purnama ada sesosok bayangan yang menyeramkan? Apakah bayangan yang muncul setiap bulan purnama adalah bayangan Kismuk sendiri? Dasar para penduduk bodoh. Ya, bayangan yang muncul saat bulan purnama adalah bayangan Usaka. Aku sengaja berbuat demikian karena aku sedang melatih ajianku, hasil perpaduan dari ajian mendiang guruku. Ajian itu kuberi nama Bayangan Maya. Tadi saya lihat Kismuk sangat terkejut sekali melihat kujang perak itu. Kenapa, Ki? Aku hanya merasa kaget. Kenapa Adi Prabu memberikan pusaka itu padaku, sementara ia mempunyai seorang anak wanita yang berhak memilikinya? Angger Saka, sebenarnya sekarang ini aku sudah tidak butuh lagi dengan pusaka ini. Aku sudah tidak ingin melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dunia kependekaran. Dan mengenai ajian yang kuciptakan itu, aku ingin memberikan ajian itu pada seseorang yang kuanggap cocok. Bagaimana kalau ajian ciptaan Kisembung diberikan pada Linggajaran saja? Saya rasa dia sangat cocok. Di samping Kisembung membalas segala kebaikan Kiprabah Sakti. Ya, benar juga kata-katamu, Saka. Kalau begitu, kita harus segera mencari Linggajaran. Benar, Kisembung. Lebih baik secepatnya kita mencari Linggajaran. Kasihan dia kalau tidak segera diobati. Berarti besok kita akan segera berangkat. Lalu bagaimana dengan harimau itu, Kisembung? Seandainya Kisembung meninggalkan tempat ini. Tidak apa-apa. Dia tidak akan berkeliaran kemana-mana. Harimau itu sudah mengerti dengan apa yang kuinginkan. Ya, saya hanya mengkhawatirkan kalau-kalau ia akan keluar dan datang ke pedesaan. Kalau itu sampai terjadi, nanti akan mengebohkan para penduduk desa, Ki. Tidak, itu tidak akan terjadi. Sudahlah, kau tak perlu khawatir dengan harimau itu, Saka. Sebaiknya kau bermalam di tempatku ini. Kelihatan hari sudah mulai gelap, dan besok kita akan segera berangkat mencari Linggajaran. Ya, Kisembung. Raden Saka Pawahuna kemudian bermalam di candi tua itu. Malam pun menjelang dan rembulan kembali tersenyum dengan cerah. Kisembung yang telah mendapat kabar tentang kematian Kiprabah Sakti, malam itu ia banyak meredup. Pikirannya kembali terbayang dengan Kiprabah Sakti ketika ia akan menyepi ke sebuah tempat. Aku telah mengangkat seorang anak laki-laki dari seorang wanita yang ditinggal kekasihnya. Apakah kakang tidak ingin melihat anak itu? Atau barangkali melihat ibunya yang baru saja tewas bunuh diri? Tidak, adik. Jangan kau mengajak aku dengan persoalan wanita. Aku tidak mau tahu dengan masalah itu. Biarkan aku menyepi, membenahi segala kehidupanku yang telah penuh dengan dosa-dosa. Untuk apa kau memberitahu aku bahwa kau telah mengangkat seorang anak? Kau memang harus tahu, kakak. Wanita yang anaknya ku angkat sebagai anakku sendiri adalah wanita yang telah kau kenal. Apakah kau tidak merasa bahwa kau pernah berhubungan dengan seseorang? Cukup. Cukup, Adi. Ya, aku memang pernah berhubungan dengan seorang wanita yang tidak pernah kucintai. Lupakan tentang wanita itu, Adi. Sudah aku katakan bahwa aku tidak mau tahu lagi dengan yang namanya wanita. Aku muak dengan hal itu. Apakah kau pikir wanita yang pernah mengadakan hubungan denganku itu telah hamil? Lantas anak wanita itu adalah anakku, begitu? Aku tidak mengatakan begitu, kakak. Nismawati memang tidak pernah mengatakan bahwa anak itu adalah anak hasil hubungan gelap denganmu. Nah, kalau kau tahu begitu, kenapa kau masih memaksaku untuk melihat anak itu? Sudahlah, Ade, tinggalkan aku di sini. Dan kalau bisa, jangan datang lagi ke tempatku ini. Aku tidak ingin diganggu dengan masalah-masalah duniawi lagi. Baiklah, kakak. Suatu saat, kau akan tahu siapa sebenarnya anak itu. Permisi. Segala kesalahanku waktu itu. Apakah benar anak yang kau angkat itu adalah anakmu? Dan kalau benar, artinya pengkhianat itu adalah anakmu. Tidak ada. Aku harus mencari kebenarannya. Aku memang terlalu banyak dosa terhadapmu. Inikah balasan yang kau berikan atas dosa-dosaku di masa lalu? Nyi Ismawati, maafkanlah segala dosa-dosaku terhadapmu. Kakang Selubung, kenapa kakang akan pergi? Bukankah kakang berjanji akan menikahi aku? Iya, masa aku mendustaimu? Aku memang berjanji akan menikahimu. Aku pergi tidak akan lama. Tapi kelihatannya kakang akan pergi. Aku takut kakang akan mengkhianati aku. Kalau sampai itu terjadi, bagaimana tanggung jawab kakang dengan bayi yang kukandung ini, kakang? Apa? Kau telah hamil? Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak melihat tanda-tanda bahwa kau sedang hamil. Untuk apa aku berbohong pada kakang? Aku berani bersumpah demi Sang Hyang Agung, kakang. Kenapa kakang jadi begini? Kakang seolah-olah tidak terima dengan kenyataan ini. Sudah, diam. Tidak perlu menangis di depan. Kalau tetap memaksa bahwa bayi yang kau kandung itu adalah bayi hasil hubungan kita, maka kau akan kubunuh. Aku tidak ingin mempunyai anak dari keturunanmu. Cepat pergi dari tempat ini. Tidak, kakang. Jangan. Kenapa kakang tega mengusirku? Apa salahku, kakang? Kenapa tiba-tiba kasih sayang kakang jadi hilang? Kata-kata kakang sungguh menyakitkan hatiku. Sudah aku katakan tinggalkan tempat ini. Dan jangan coba-coba mencegah kepergianku. Wanita hina. Ayo pergi. Pergi. Sang Hyang Agung. Bayangan-bayangan buruk itu kembali terbayang. Aku terlalu banyak dosa. Nyi Ismawati, maafkanlah dosa-dosaku terhadapmu. Aku memang kejam, aku jahat. Oh, Sang Hyang Agung, apakah dosa-dosaku ini dapat kau maafkan? Kisembung. Kenapa dengan Kisembung? Sepertinya dia menangis. Aku akan mendekati. Kisembung. Saka, kau belum tidur? Saya belum mengantuk. Kisembung kelihatannya sedang menangis. Kenapa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat masa laluku. Ketika aku masih muda. Aku merasa saat itu aku terlalu banyak dosa. Entah, aku sendiri tidak tahu apakah dosa-dosaku yang terlalu banyak itu dapat diampuni Sang Hyang Agung. Menurut saya, dosa sebesar atau sekecil apapun yang kita lakukan, jika kita benar-benar ingin bertobat dan mohon ampun dengan kesungguhan yang dalam, Sang Hyang Agung pasti akan memaafkannya. Apalagi ditambah dengan perbuatan baik yang kita lakukan, yaitu dengan banyak-banyak berdharma, tentunya Sang Hyang Agung akan menghapus segala dosa-dosa kita. Benarkah demikian, Saka? Aku memang selama ini terlalu jauh dengan kebesaran Sang Hyang Agung. Aku hanya bisa berkhayal tentang kebaikan, padahal perbuatan baik itu tidak pernah aku lakukan. Candi ini sebenarnya bukanlah sebuah candi yang kau bayangkan, Saka. Tempat ini bukanlah tempat untuk berbuat kebaikan dan bukan tempat suci. Iya. Sekalipun ini bukan tempat suci, tapi Kisemung sudah melakukan sebuah kebaikan. Walaupun itu masih kecil bentuknya. Dengan tidak berbuat jahat, itu sama saja bahwa Kisemung telah berbuat sebuah kebaikan. Benarkah, Saka? Aku tidak menyangka bahwa kau mempunyai jiwa luhur, jiwa seorang kesatria. Aku seharusnya malu terhadapmu, Saka. Telah diceritakan tentang Ki Sembung Sena dan Raden Saka Palwakuna yang meninggalkan candi tua itu. Keduanya terus memacu kudanya menuju ke arah timur. Tetapi ketika keduanya menikung di sebuah kelokan, tiba-tiba ada sesosok bayangan yang membuntuti. Dan bayangan itu tidak lain adalah bayangan Linggajaran, anak Ki Prabat Saketi yang akan dicari Ki Sembung Sena. Linggajaran akhirnya berhenti di sebuah tempat setelah Raden Saka dan Ki Sembung Sena telah menjauh. Kukira orang yang berkuda itu Pranasuta. Harus kemana aku mencarinya? Tapi bukankah dia adikku? Iya, dia adikku. Tapi dia jahat. Tidak. Dia jahat. Dia harus aku bunuh. Linggajaran akan membunuh Pranasuta anak durhaka itu. Linggajaran yang memang tidak waras itu berteriak-teriak memaki-maki Pranasuta. Terkadang ia menangis dan terkadang ia pun tertawa. Sampai akhirnya ia pun pergi kembali. Sementara itu di sebuah tempat, Anting Bulan kelihatan masih menunggang kudanya dan menuju suatu tempat. Menurut rakyat Saladinta, desa Jatiwangi itu tak jauh setelah melewati sungai kecil ini. Mudah-mudahan saja aku segera sampai ke desa itu. Hiya, hiya, hiya! Seorang yang tengah berkelahi. Dari mana datangnya suara itu? Hup! Tunggul, berhentilah sebentar. Tunggulah di sini. Aku mau tahu siapa orang yang berkelahi itu. Hup! Seorang wanita dikeroyok beberapa orang laki-laki. Siapa sebenarnya wanita itu? Sebaiknya, aku lihat saja dulu. Kalau memang wanita itu terpojok, aku akan membantunya. Sebaiknya, hentikan saja perkelahian ini, Kisanak. dan tunjukkan di mana tempat Rana Suta Keparat itu bersembunyi. Percuma kalian melawanku. Semua itu hanya akan sia-sia. Beh, wanita sombong. Baru bisa menjatuhkan beberapa orang anak buahku saja. Lagamu sudah seperti orang hebat. Percuma kau memaksaku untuk menjelaskan di mana Raden Pranasuta bersembunyi. Sebaiknya kau tidak perlu memikirkan di mana ketuaku itu bersembunyi. Kalau kau mau hidup dengan selamat tanpa kejaran orang-orangku, serahkan saja pusaka Kujang Perak itu. Barat, masih saja kau menuduhku bahwa aku membawa pusaka Kujang Perak. Sudah berapa kali aku katakan bahwa aku tidak tahu sama sekali tentang Kujang Perak itu. Jangan coba-coba menipuku, Nona Manis. Sebaiknya cepatlah serahkan pusaka itu sebelum kesabaranku habis. Berdebah, manusia keparat kau. Kalau kalian masih tidak percaya dengan kata-kataku, lebih baik kalian rasakan ini. Help! Help! Inilah saatnya untuk melepaskan senjata rahasiaku. Keparat, sebuah senjata rahasia beracun laki-laki ini bersarang di betisku. Kurang ajar kau. Sudah aku katakan, lebih baik menyerah dan serahkan pusaka itu. Tapi kau masih bersikeras untuk melawanku. Ya, itulah akibatnya. Nah, sekarang katakan di mana kau sembunyikan pusaka itu, gadis manis. Atau kalau tidak, senjata rahasia aku akan kembali menebus betismu yang putih itu. Lakukanlah. Lakukanlah apa maumu. Aku tidak pernah takut dengan ancamanmu. Ayo, ayo cepat. Hantamlah aku dengan senjata rahasiamu itu. Aku yakin laki-laki itu tidak main-main mengancam wanita itu. Sebaiknya aku harus menolong. Dengan cepat, Anting Wulan melompat menerjang Andurawesi yang siap menghujamkan senjata rahasianya ke betis Harum Perwani. Andurawesi jatuh tersungkur. Ia tidak menyangka kalau akan muncul seseorang yang menolong Harum Perwani. Keparat kau. Kenapa kau tiba-tiba turut campur dalam urusanku? Aku Anting Wulan. Aku bukannya mau turut campur dengan urusan kalian. Tapi caramu memperlakukan musuhmu sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Lawanmu sudah tak berdaya, tapi kau masih ingin membuatnya celaka. Heh, yang kau lihat ini bukanlah sebuah pertandingan yang harus memerlukan banyak peraturan, Nona. Apapun caranya, yang aku lakukan tak ada peraturannya. Aku berhak membunuh secara keji atau tidak secara keji. Rupanya kau ingin menolong wanita ini, keparat. Hah? Rasakan ini. Hiat. Sungguh keji sekali seranganmu, Kisanak. Tapi jangan berpangga hati dulu untuk bisa menjatuhkan aku. Hiat. Hei, anak-anak, hajar wanita keparat ini. Maju. Andurawesi jadi semakin berang setelah serangannya banyak yang luput. Tapi ia pun tidak berhenti menyerang sampai di situ dengan segala kelicikannya. Ia pun memerintahkan anak-anak buahnya mengeluarkan senjata rahasianya. Anting Wulan yang melihat keadaan seperti itu, tanpa sadar ia mencabut pedang ular emasnya. Senjata-senjata rahasia itu pun akhirnya dapat dihalau Anting Wulan. Tetapi Anting Wulan baru menyadari kalau ia belum bisa menguasai kekuatan gaib pedang ular emasnya. Semakin keras bergerak. Aku benar-benar belum bisa menguasai kekuatan gaib pedang ini. Aku peringatkan mereka untuk segera menyingkir sebelum pedang ini memakan korban. Aku peringatkan pada kalian, segeralah menyingkir sebelum pedangku ini membunuh manusia-manusia jahat. Jangan takut, ajar wanita ini. Apa yang menggenggam wanita itu? Luar biasa sekali. Seolah-olah mempunyai kekuatan hebat. Rupanya keparat-keparat ini tidak bisa diberi peringatan. Baiklah, terserah mereka. Aku benar-benar tidak bisa menguasai pedang ini. Gila! Gila! Luar biasa dan kejam sekali wanita itu memainkan pedangnya. Seolah-olah tidak sadarkan diri. Dia seolah-olah terbawa oleh kekuatan pedang itu. Aku harus memerintahkan mundur anak buahku. Mundur! Pedang apa yang digunakan pendekar wanita ini? Hanya dalam beberapa jurus saja, ia dapat membunuh musuh-musuhnya. Kenapa dia masih memainkan pedang itu? Padahal orang-orang yang menyerangnya telah menyingkir semua. Aneh. Aku harus berusaha memasukkan kembali pedang ini ke pangkalnya. Hup! Hiat! Hup! Pedang bulat masuk kembali, menjatuhkan korban. Entah sampai kapan aku tidak bisa menguasai pedang ini. Kalau begini terus-menerus, berat rasanya. Tapi aku pun tidak bisa menyingkirkan pedang ini dari pinggangku. Ah, wanita itu. Kepalaku. Kepalaku terasa pening sekali. Dan pandangan mataku kabur. Apakah racun ini mulai menjalar ke tubuhku? Wanita ini pingsan. Mungkin racun dari senjata rahasia yang bersarang di betis kirinya mulai menjalar. Aku harus segera menolongnya. Akan kukeluarkan dulu pisau kecil ini. Betisnya harus diikat. Baru kemudian akan kusalurkan hawa murniku. Setelah mencabut pisau kecil yang bersarang di betis harum perwani, kemudian Anting Wulan mengikat betis itu dengan sepotong kain yang dirobeknya. Setelah itu, perlahan-lahan Anting Wulan membangunkan tubuh wanita itu dengan membuat posisi duduk, sambil kemudian menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh harum perwani. Muncul dari musuh-musuhnya. Dia mulai siuman. Tenanglah, Nona. Kau tidak apa-apa. Luka di betismu itu tidak berbahaya. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Pendekar. Bagaimana? Apakah kepalamu masih terasa pening? Iya, sedikit. Siapa orang-orang yang mengganggumu tadi, Nona? Kenapa mereka sampai mengeroyokmu dengan cara yang keji seperti itu? Panggil saja aku Harum. Mereka adalah anak-anak buahnya Pranasuta. Mereka semua begitu penasaran terhadapku untuk meminta pusaka Kujang Perak. Padahal selama ini aku tidak pernah merasa memiliki pusaka Kujang Perak itu. Pranasuta memang biadab. Maaf, bukan aku mau campur dalam urusanmu. Kalau boleh tahu, siapa Pranasuta itu? Pranasuta adalah adik angkatku. Dialah yang telah menghancurkan keluargaku. Anak itu tidak punya balas budi. Harum Perwani kemudian menceritakan peristiwa yang pernah dialami keluarganya pada Anting Wulan. Anting Wulan hanya bisa terpaku mendengarnya. Dan tidak beberapa lama kemudian. Demikianlah ceritanya, Nona Pendekar. Kalau mendengar dari ceritamu, artinya Rakyan Saladin tak benar bahwa dia bersama Kakang Sakapalwakuna pernah datang ke desa Jatiwangi. Apakah Nona pernah mendengar cerita seperti apa yang kuceritakan mengenai peristiwa keluargaku? Iya, Rakyan Saladinta yang menceritakan hal itu. Siapakah Rakyan Saladinta itu, Nona? Dia adalah prajurit Mataram. Rakyan Saladinta tahu mengenai cerita peristiwa keluargamu dan penduduk desa itu ketika dia bersama suami saya bertugas meninjau desa-desa. Dan ketika sampai di desa Jatiwangi, di desa itulah ia mendapat pengalaman yang sedikit unik. Lalu, menurut Rakyan Saladinta, siapa yang telah menceritakan peristiwa itu? Kalau tidak salah, seorang pembantu setia ayahmu. Maksud Nona, Nyai Irah? Iya, benar, Nyai Irah. Iya, Nyai Irah. Harum, iya. Panggil saja namaku Wulan, agar kau tidak merasa kebingungan untuk menyapaku. Iya, iya Wulan. Jadi yang menceritakan itu semua adalah Nyai Irah. Lalu apakah kau tahu tentang pusaka Kujang Getih itu, Wulan? Aku tidak tahu jelas mengenai pusaka itu. Tapi menurut Rakyan Saradintas, suamiku Kakang Saka diberikan amanat oleh Nyai Irah untuk menyampaikan sesuatu pada Ki Sembung Sena di sebuah candi tua. Jadi, suamimu membawa sesuatu untuk diberikan pada Ki Sembung Sena? Aku rasa, benda yang dititipkan Nyai Irah pada suamimu adalah pusaka Kujang Perak itu, Wulan. Iya, aku yakin itu adalah pusaka Kujang Perak. Syukurlah kalau pusaka itu jatuh ke tangan Ki Sembung Sena. Aku hanya khawatir kalau-kalau pusaka itu jatuh ke tangan Pranasuta, anak durhaka itu. Wulan, apakah kau mau menolongku untuk mengantarkan aku ke tempat itu? Dengan senang hati, Harun. Terima kasih, Wulan. Aku memang belum kuat untuk bergerak sendiri. Darahku terlalu banyak keluar, jadi tubuhku masih begitu lemah. Tapi bagaimana kita akan berangkat ke tempatku? Kita tidak mempunyai kuda. Tunggulah di sini. Wulan, kau mau kemana? Tunggulah sebentar. Aku ingin mengambil sesuatu. Mau kemana dia? Orang ini sangat aneh. Sekali muncul secara tiba-tiba dan pergi pun secara tiba-tiba. Dan yang membuatku tak habis pikir, ia tahu semua kejadian atau peristiwa yang kualami. Sang Hyang Agung, apakah kau sengaja mempertemukan aku pada orang-orang yang akan menyelesaikan masalah hambamu ini? Wulan, kau dapatkan dari mana kuda itu? Kau tidak perlu heran. Kuda ini memang milikku. Ia sengaja aku tambatkan di suatu tempat. Kuda ini kuberi nama Si Tunggul. Nah, kau sudah siap untuk berangkat, Harun? Iya, ayolah. Ayo, ku bantu untuk naik ke punggung kudaku. Terima kasih, Wulan. Hiya, hiya, hiya. Wulan, kulihat tadi ketika kau melawan orang-orang yang mencelakaiku, kau sungguh hebat sekali. Dan yang membuatku terpesona adalah ketika kau mengeluarkan pedangmu itu. Pedang pusakakah yang kau pakai itu, Wulan? Rupanya Harum memperhatikan pedang ular emas yang kumainkan tadi. Aku harus menyembunyikan kehebatan pedang ini agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Wulan, apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Maafkan aku, Harum. Aku terlalu banyak melamun. Kau tadi bertanya apa? Apa sih yang kau pikirkan tentang suamimu? Tadi aku bertanya, apakah pedang yang kau pergunakan tadi adalah pedang pusaka? Bukan. Pedang ini bukan pedang pusaka. Pedang ini tidak bedanya seperti pedang-pedang biasa. Kau pasti berbohong padaku. Aku jelas sekali melihat kehebatan pedang itu. Kau seolah-olah tidak dapat menguasai kehebatan pedangmu itu ketika kau mainkan tadi. Dan itulah yang membuatku kagum. Apakah pedangmu mempunyai nama? Pedang ini kuberi nama pedang ular mas. Tapi seperti yang kukatakan tadi, bahwa pedang ini tidak mempunyai kelebihan apapun. Mungkin apa yang kau lihat tadi hanyalah perasaanmu saja. Bisa saja kau menutupi kehebatan pedangmu itu. Tapi tidak apalah, aku tahu tidak bermaksud apa-apa terhadap pedangmu. Aku hanya mengagumi dan cukup terpesona. Terima kasih kalau kau sampai terpesona dengan pedang yang tidak mempunyai arti apa-apa ini. Harus, masih jauhkah tempat tinggalmu? Tidak, tidak lama lagi kita sudah sampai. Ulan, kelihatannya kau sedang hamil. Apakah demikian? Iya, aku memang sedang hamil. Kandunganku baru saja berjalan 5 bulan. Sudah cukup besar juga. Mestinya kau harus banyak-banyak istirahat, Ulan. Bisa berbahaya nanti. Apakah kau tidak khawatir kalau nanti kau keguguran? Mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi, Harum. Rasa khawatir tentang hal itu memang ada. Tapi saat-saat ini aku merasa cukup kuat. Ya, aku merasa kondisi tubuhku masih kuat, baik untuk melakukan perjalanan jauh ataupun melakukan pekerjaan yang cukup berat. Kau memang benar-benar wanita yang kuat. Kalau dilihat dari caramu berbicara dan bergerak melakukan sesuatu, misalnya melawan musuh-musuhmu, kau seakan-akan wanita yang penuh dengan segala pengalaman, Wulan. Aku kagum melihat sosok seorang wanita sepertimu. Berbeda sekali denganku, Wulan. Ketika ayahku masih hidup dan tinggal di lingkungan orang-orang terhormat, aku dikenal sebagai wanita yang sombong dan angkuh. Banyak sekali orang-orang yang benci terhadapku. Ya, karena aku angkuh, bahkan tidak satupun seorang laki-laki yang mau mendekatiku untuk meminangku. Aku waktu itu memang benar-benar sombong. Tapi sekarang, setelah ayahku tiada, semua kesombongan dan keangkuhanku kandas begitu saja. Aku sebenarnya malu, Wulan. Malu sekali dengan apa yang pernah aku perbuat. Ya, tinggal aku pulang. Ya, sudahlah. Bukankah kau sekarang telah menyadari kesalahanmu itu? Peristiwa masa lalu atau segala kesalahan masa lalu yang pernah kita perbuat. Jika kita telah menyadarinya, anggaplah itu suatu pelajaran yang suatu saat, jika kita mempunyai keturunan, jangan sampai hal itu terulang lagi. Iya, memang hal itu jangan sampai terulang lagi. Segala yang ada di dunia ini, sifatnya memang tidak kekal. Kesombongan apapun, jika Sang Hyang Agung tidak merestuinya, maka semua itu akan runtuh, akan hancur, dan yang tinggal hanyalah sebuah penyesalan yang panjang. Ayah, aku benar-benar menyesal dengan apa yang telah berbuat. Jika itu, aku benar-benar tidak memperhatikanmu. Aku menyesal, Ayah. Sudahlah, Harun. Buanglah jauh-jauh kesedihanmu itu. Tak ada gunanya kau menyesali perbuatanmu yang sudah berlalu. Ya, dari sekarang, mulailah dengan kehidupan yang baru. Buanglah segala kesombongan atau keangkuhanmu dalam batinmu, agar hidupmu tak lagi dirongrong dengan perasaan bersalah. Iya, Wulan. Kau terlalu baik padaku, Wulan. Padahal kita belum lama kenal. Aku benar-benar takut akan kehalusan budimu yang diturkan kamu, Wulan. Sudahlah, lebih baik kita percepat langkah kuda ini, agar cepat sampai di tempatmu, dan lukamu segera diobati. Tunggu. Ayo percepat langkahmu. Hiya, hiya, hiya, hiya. Anting Wulan kemudian menghentakkan kudanya, dan si Tunggul pun berlari dengan cepat. Sementara itu di tempat Pranasuta, kelihatan ia nampak marah sekali dengan kegagalan-kegagalan yang dilakukan anak-anak buahnya. Keparat kalian semua, kutu busuk. Otak-otak kalian semua hanya terisi oleh harta dan wanita, yang akhirnya tugas yang kalian lakukan hanya kegagalan yang kalian dapatkan. Maafkan kami, Raden Pranasuta. Wanita itu benar-benar tidak menyimpan pusaka Kujang Perak. Aku telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk memaksa dia agar mengakui dan menyerahkan pusaka itu. Tapi ya, kenyataannya dia memang tidak menyimpannya, Tuan. Kalau kau memang telah memaksa dan telah menjatuhkannya, kenapa wanita itu tidak kau bawa kemari? Apakah ini yang namanya tidak gagal melakukan tugas? Maafkan aku, Raden. Bukannya aku tidak bisa membawa Harum Perwani kemari. Ketika aku telah melukai, tiba-tiba muncul orang lain yang menolongnya. Dan orang itu mempunyai sebuah pedang hebat, Raden. Aku dan anak-anak buahku jelas takut, Raden. Wanita itu benar-benar hebat, Raden. Maafkan aku, Raden. Maaf, maaf, maaf. Apakah cuma dengan kata maaf, lantas aku bisa diam dan tidak nyerocos terus-terusan seperti ini? Tidak. Goblok aku kalau aku akan berhenti marah-marah jika tugas yang kalian lakukan tidak gagal. Raden, bukankah aku sudah katakan bahwa pusaka itu telah dibawa oleh dua orang prajurit Mataram? Percuma kita memaksa Harum Perwani untuk mengakui di mana pusaka itu berada. Dia sama sekali tidak tahu di mana pusaka itu. Apakah kau tidak salah lihat, Argadana? Tidak, Raden. Aku yakin bungkusan putih yang diberikan Nyai Ira itu adalah pusaka Kujang Perak. Kalau begitu, kalian harus mencari dua orang prajurit itu. Paksa dia untuk menyerahkan pusaka itu. Kalau perlu, bunuh prajurit-prajurit keparat itu. Andurawati, kau kuberi tugas kembali untuk mencari dua prajurit itu. Aku tidak ingin kau kembali gagal dalam tugasmu ini. Baik, Raden. Tunggu dulu. Aku mau tahu siapa wanita yang kau katakan tadi? Dan apakah benar yang kau lihat bahwa pedang yang ia genggam adalah pedang pusaka? Ah, aku tidak tahu siapa wanita itu, Raden. Mengenai pedang itu, aku tidak omong bohong. Pedang itu memang pedang pusaka. Ketika berkelahi denganku saja, wanita itu seakan tidak peduli. Pedang itu membelah batang pohon dan batu-batu besar yang berada di situ. Semua benda yang terbabat pedang itu seakan-akan lapuk begitu saja, Raden. Dan satu lagi yang aneh, dia menggunakan pedang itu seakan-akan tidak mampu mengendalikannya, Raden. Kalau memang benar apa yang kau katakan itu, oh, kalau begitu pedang itu benar-benar sebuah pedang pusaka. Harga dalam, aku mau tahu siapa wanita itu. Selidikilah. Kalau kau sanggup mencuri pedang itu dari tangannya, itu lebih bagus. Baik, Raden. Aku akan mencoba mencuri pedang itu dari tangan wanita itu. Andurawasi, sudahlah. Sekarang kerjakan tugasmu itu. Kalau kau bisa tangkap hidup-hidup prajurit itu, aku akan berusaha melakukan tugas ini sebaik-baiknya, Raden. Aku permisi dulu. Sejak tadi aku tidak melihat Kisab Tayuda. Kemana dia? Entahlah. Aku pun sejak tadi tidak melihatnya. Mungkin beliau sedang bersemadi. Aku rasa tidak. Aku tahu benar Kisabta. Jika ia ingin bersemedi, biasanya ia lakukan pada malam hari. Oh, siapa orang yang berkuda menuju kemari itu, Raden? Mungkin Kisabta. Kenapa kalian terpaku seperti itu? Dari mana Kisabta? Kupikir Kisabta ada di dalam pondok. Kenapa kalian cacing bodoh semua? Apakah kalian telah melupakan kebiasaanku? Kalau aku pergi pada siang hari, artinya aku sedang menikmati tua. Goblok. Kepala. Untung saja kau orang yang sangat kuperlukan. Jika tidak, sudah kubikin mampus kau. Iya. Aku baru ingat hal itu, Raden. Bagus. Bagus kalau kau sudah ingat. Apakah kalian menunggu-nunggu kedatanganku? Ya. Oh, sial. Rupanya kakek tua keparat ini mabuk. Aku sebenarnya ingin membicarakan sesuatu dengannya. Kisabta, sebaiknya kau istirahatlah dulu. Nanti sore baru kita bicara. Kenapa tidak hari ini saja, Raden? Apakah Raden pikir keadaanku yang seperti ini tidak mengerti dengan apa yang akan kau bicarakan? Sudahlah, aku percaya kau paham. Tapi sebaiknya nanti saja pembicaraan ini kita lakukan. Nah, aku tinggal dulu. Raden. Iya. Sudah, baiklah. Kalau kau memang tidak ingin berbicara denganku. Harga dalam. Kelihatannya Raden Pranasuta sedang dirundung duka. Ada apa? Biasa, Ki. Begitulah Raden Pranasuta jika yang diinginkannya belum ia dapatkan. Iya. Aku tahu dia masih mengharapkan pusaka kucang perak itu, bukan? Harga dalam, aku harap kau jangan menganggapku bahwa saat ini aku berbicara dalam keadaan tidak sadar. Aku sadar sepenuhnya apa yang kubicarakan. Lalu menurutmu, ada di mana pusaka itu? Pusaka itu berada di tangan seorang prajurit Mataram. Dan menurut cerita yang kudengar dari Nyai Ira, pusaka itu akan diberikan pada Ki Sembung Sena. Ki Sembung Sena? Iya. Hanya si tua bangka keparat itu masih hidup. Lantas apakah kau tahu di mana tempat Ki Sembung Sena? Aku tidak tahu, Ki. Koplok. Ya. Tapi apakah kau yakin bahwa prajurit itu yang memegang pusaka kucang perak itu? Aku yakin sekali, Ki. Karena aku melihat dengan jelas ketika Nyai Ira memberikan pusaka itu walaupun terbungkus kain putih. Aku percaya dengan apa yang kau lihat. Lalu apa tugas yang diberikan Raden Pranasuta kepadamu? Aku diperintahkan menyelidiki seorang wanita yang tadi bentrok dengan Andrawati. Dan katanya, wanita itu mempunyai sebuah pusaka pedang. Goblok! Goblok, laki-laki goblok. Apa urusannya wanita itu dengan persoalan kita? Iya, memang tidak ada hubungannya, Ki. Tapi wanita itu mempunyai pedang pusaka yang hebat. Barangkali saja, pedang itu lebih hebat dari pusaka Kujang Perak. Dan satu hal lagi, wanita itu sekarang mempunyai hubungan dengan Harum Perwani. Hubungan apa dengan Harum Perwani? Sebenarnya, Andurawati tadi berkelahi melawan Harum Perwani. Tapi, tiba-tiba saja, wanita yang kumaksudkan itu menyelamatkan Harum Perwani. Nah, itulah kenapa aku bilang wanita itu mempunyai hubungan dengan Harum Perwani. Jadi karena menolong itu, lalu kau anggap bahwa wanita itu mempunyai hubungan dengan Harum Perwani. Ya, baiklah. Mudah-mudahan saja benar bahwa wanita itu tetap berada di tempat Harum Perwani. Apakah kita tak tahu di mana Harum Perwani tinggal? Tertarik juga kau rupanya, kutu busuk. Harga, lebih baik jangan bicara di sini. Kita cari tempat yang lain yang cocok. Aku tidak ingin Ki Pranasuta tahu tentang hal ini. Baik lagi. Aku tahu tempat yang cocok untuk pembicaraan ini. Ayo, ikut aku. Tunggu dulu. Aku mau tahu bagaimana pendapatmu tentang aku. Apakah kau beranggapan bahwa aku ini mabok? Untuk sementara, aku beranggapan bahwa Kisata tidak mabuk. Goblok! Itu sama saja bahwa kau masih beranggapan bahwa aku belum panas. Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Kisata tunggu dulu. Baiklah, aku percaya Kisata tidak mabuk. Ayo kita bicara di pondok. Aku rasa di sana lebih aman. Akhirnya, Argo Delem pun mengalah. Walaupun ia tahu bahwa Kisapta Yuda memang mabuk, dengan tubuh yang lemah, Kisapta mengikuti Arga Delem melangkah. Dan baru saja kakinya memapak pintu masuk pondok Arga Delem, tubuh Kisapta Yuda pun limbung ke tanah. Ya, kakek tua entah ini. Ia jatuh di depan pintu pondokku. Kalau saja aku tidak butuh keterangannya, tidak mungkin aku mau membawanya ke dalam. Mudah-mudahan saja apa yang akan dikatakan tidak dusta. Harga. Ya, Ki. Apakah aku berada di dalam pondokmu? Iya, Ki. Kisata berada di dalam pondok. Cepat lagi, katakan apa yang Kisata ketahui tentang persembunyian atau tempat Harum Perwani. Sabarlah. Aku tahu masih sadar. Kenapa harus tergesa-gesa? Kurang ajar si kakek Feot ini. Dia mabuk, tapi seperti tidak mabuk. Oh iya, aku baru paham. Kisata memang mempunyai ajian prasuk semat. Kalau dia lihat tua, artinya ia sedang mengalirkan ajian prasuk semanya. Tapi untuk apa ia lakukan itu? Bukankah di sini tidak ada peristiwa? Ternyata dugaanku benar. Kisapta Yuda sedang mengalirkan ajian prasuk sukma. Ia nampak bersemedi. Akan kulihat apa lagi yang akan dilakukan lebih lanjut. Dia mulai membuka matanya. Dan tangannya mulai diturunkan. Kisapta? Kau mungkin paham apa yang kulakukan tadi. Ada yang aneh? Tidak, Ki. Cuma aku merasa bingung dengan apa yang Ki Sapta lakukan. Bukankah jika Ki Sapta akan melakukan ajian prasuk sukma di saat ada sebuah peristiwa, Tapi kenapa tiba-tiba Kisata menggunakan ajian itu di saat tidak terjadi apa-apa? Bukankah hal itu cukup membuat aku bingung? Untuk apa kau merasa bingung dengan apa yang kulakukan tadi? Bagiku untuk sekarang-sekarang ini, tidak peduli lagi apakah aku sedang menggunakan ajian perang sukma atau tidak. Aku akan tetap minum tuak. Minum tuak bagiku adalah suatu hal yang amat nikmat dan susah dibayangkan. Sampai sejauh mana kenikmatan yang kurasakan itu. Iya. Baiklah. Itu terserah Kisapta. Lalu bagaimana dengan pembicaraan Kisapta tadi? Ya. Aku memang telah mengetahui tempat harum perwani. Tapi seandainya ku beritahukan, apakah kau mau membantuku? Aku sudah tahu kehebatanmu dalam hal mencuri. Makanya kau dijuluki maling hitam. Pamrih apa sebenarnya yang kau harapkan dari Kuki? Jangan berpura-pura bodoh, bocah. Aku pun seperti kau. Kita sama-sama menginginkan pusaka kucang perak itu. Bukan saja kehebatan kucang perak itu yang kita harapkan, tetapi di balik warangka pusaka itu ada sebuah warisan harta yang cukup tinggi nilainya. Maksudmu ada sebuah peta tempat penyimpanan harta begitu? Ya. Sayang, kau terlalu tolol untuk mengetahui hal itu. Seharusnya hal ini memang tidak kuberitahukan kepadamu. Tetapi tidak apalah, aku sudah terlanjur. Kalau kau mau membantuku, aku akan memberikan kucang perak itu padamu. Sementara aku hanya menginginkan warangkanya. Apakah Pranasuta pun tahu bahwa pusaka kujang perak itu mempunyai rahasia yang dalam, Ki? Entahlah, aku tidak tahu. Mungkin ia hanya menginginkan pusaka itu dari segi keampuhannya, yaitu jurus Halimun Kasa. Kalau tidak dipadukan dengan memiliki kujang perak, maka kehebatannya tidaklah berarti apa-apa. Lalu dari mana Kisata tahu bahwa warangka dari pusaka itu ada peta hartanya? Itu cukup panjang ceritanya. Tapi yang jelas, aku adalah kawan dari ayah angkatnya Pranasuta. Ki Prabasa Keti, ketika masih hidup, adalah kawan dekatku. Apakah Pranasuta tahu bahwa Kisata kawan dekatnya Ki Praba? Ya jelas tahu. Sekarang untuk sementara, kita lupakan dulu masalah latar belakang. Kenapa aku sampai kenal dengan Ki Praba Sabeti? Yang jelas, bagaimana rencanamu untuk membantuku? Apakah kau mau? Baiklah, aku bersedia membantu Kisata. Tapi dengan syarat seperti apa yang kau katakan tadi. Aku menerima pusaka itu, sementara kau warangkannya. Iya, setuju. Nah, sekarang dengar baik-baik. Aku akan memberitahu di mana harum perwani tinggal. Tapi kau pun harus ingat, jika kau mengkhianatiku, maka kau akan tahu akibatnya. Iya, aku berjanji. Kemudian, Kisata Yuda memberitahu di mana tempat tinggalnya Harum Perwani pada Arga Dalem. Keduanya kembali terlibat dalam pembicaraan tentang pusaka Kujang Perak. Sementara itu, Anting Wulan dan Harum Perwani telah sampai di tempat yang dituju, yaitu tempat tinggal Harum Perwani. Wulan, beginilah tempat tinggalku. Kecil, tapi cukup menyenangkan. Iya, kelihatannya cukup sejuk juga suasana di sini. Mari, ku bantu masuk ke dalam. Di sini saja, Wulan. Di balik-balik ini, bagaimana dengan luka di betismu itu? Kau harus segera diobati sebelum racun itu kembali menjalar. Kalau kau tidak keberatan, tolong ambilkan ramuan yang ada di dalam pondokku. Ramuan itu aku taruh di atas meja kayu. Baiklah, aku akan mengambilnya. Aku telah banyak merepotkan Wulan. Bagaimana aku harus membalas segala kebaikannya? Ramuan inikah yang kau maksudkan, Harun? Iya, benar, Wulan. Kemudian Harun Perwani meramu ramuan itu sendiri. Setelah beberapa lama kemudian, ramuan itu pun selesai dan Harun membalurkan ke betisnya yang terluka sambil kemudian membalutnya dengan sepotong kain. Harun, kelihatannya kau pandai membuat ramuan. Apakah kau pun seorang tabib barangkali? Tidak, Ulan. Aku bukan seorang tabib. Aku bisa membuat ramuan seperti itu karena aku belajar dengan seorang tabib. Tapi tidak banyak yang kupelajari dari orang itu. Ya, hanya sekedar untuk mengobati luka kecil saja. Lalu, apakah kau tinggal seorang diri tempat ini? Tadinya, aku tinggal berdua bersama seorang nenek. Dia tabib yang pernah mengajariku membuat ramuan obat. Tapi sekarang, dia sudah tiada. Maksudmu, meninggal? Iya. Beliau meninggal karena penyakit tuanya yang sering kambuh. Dan satu yang sungguh disusahkan, Nyai Charmiti. Ilmu ketabibannya tidak ada yang mewarisi. Aku bukannya tidak mau mempelajarinya atau tidak mau menerima ilmu ketabiban itu. Aku sebenarnya mau, tapi karena aku tidak kuat menghafal jenis daunan itu, ya, terpaksa aku tidak mempelajarinya. Seperti yang kukatakan tadi, aku hanya bisa sekedar mengobati luka-luka kecil saja. Wah, kasihan sekali. Padahal ilmu ketabiban itu sangat penting sekali artinya. Iya. Tapi walaupun begitu, Nyai Charmiti telah membuat sebuah kitab tentang obat-obatan itu. Ia termasuk seorang nenek yang hebat. Daya pikirnya sangat kuat. Aku sendiri sempat kagum terhadapnya. Jenis-jenis obat atau dedaunan yang ia hafal sampai berpuluh-puluh jenisnya. Dan kitab yang beliau buat cukup tebal. Lalu, dari mana kau kenal dengan Nyai Charmiti? Aku kenal dia ketika dia menyelamatkan aku dari kejaran orang-orang Pranasuta. Ketika itu, aku dalam keadaan terluka. Ya, untunglah saat itu Nyai Charmiti menyelamatkan aku. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan selamat sampai saat ini. Dengan kakakmu sendiri, bagaimana? Apakah selama ini kau tidak pernah bertemu dengannya? Aku pernah bertemu dengannya. Ya, sekali. Tapi sayang, dia sama sekali tidak mengenaliku lagi. Aku benar-benar putus asa saat itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya agar dia kembali sadar seperti keadaannya semula. Dan sejak pertemuan yang sekali itulah, kemarinnya aku tidak pernah bertemu lagi. Aku bingung, Ulan. Harus kemana aku mencari Kakang Lingga? Kehidupan keluargaku benar-benar hancur. Entah karma apa yang telah menimpa keluargaku, Ulan. Kalau kita mau sadar dan ingat akan kekuasaan Sang Yang Agung, sebenarnya ini adalah cobaan, Harun. Sang Yang Agung dalam memberikan cobaan pada hambanya tanpa pilih dulu. Apakah ia orang baik-baik ataukah ia seorang penjahat? Dan segala cobaan yang telah diberikan pada kita sudah pasti ada hikmahnya. Kalau semua kita tidak ingat dengan Sang Yang Agung, mungkin setelah diberikan cobaan kita akan ingat padanya. Iya. Memang benar apa yang kau katakan, Ulan. Dan aku menyadari kalau ini adalah cobaan. Sekalipun kita tidak memandang bahwa ini adalah karma atau balasan dari perbuatan kotor kita pada masa-masa lalu. Sekalipun ini bukan suatu balasan dari perbuatan kita pada masa-masa lalu, hendaknya kita pandai-pandai mendekatkan diri pada yang kuasa. Kita ingat pada yang kuasa, jangan hanya pada saat kita susah. Tapi kita pun harus ingat di saat kita merasakan kesenangan. Ya, kebanyakan manusia lengah dan melupakan yang maha kuasa di saat kita tenggelam dalam kenikmatan ataupun kekayaan harta yang berlimpah-limpah. Kalau kita mau sadar, sebenarnya kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini adalah semu yang dalam sekejap bisa lenyap begitu saja. Kau benar-benar wanita yang luar biasa, Wulan. Kau begitu banyak dengan pengalaman batin. Sementara aku tidak mempunyai pengalaman batin sama sekali. Pengalaman batin itu sebenarnya adalah sebuah pengalaman yang pernah kita alami atau kita lihat. Aku pun semula seperti kau, Harum. Banyak sekali kejadian yang pernah kualami pada masa-masa laluku. Suka dan duka kehidupan pernah aku rasakan. Aku anggap wajar saja kalau kau berkata demikian. Di samping itu, karena aku banyak berpetualangan dalam penghidupan di mana banyak kujumpai peristiwa-peristiwa. Ya, aku ingin banyak belajar dari Mulan. Baik tentang kehidupan ataupun tentang batin. Ya, setelah Nyai Darmiti tiada, hatiku kembali menjadi kosong dan tidak ada orang yang bisa kuajak bicara ataupun bertukar pikiran. Lalu, apakah kau tidak pernah mempunyai... Cukup pulang. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan. Aku bukannya tidak ingin mencintai seorang laki-laki. Aku bukan tidak ingin mencintai laki-laki. Seperti yang pernah aku katakan, bahwa aku telah sombong dengan masalah itu. Sekalipun kini aku telah menyadari kesalahanku, aku malu untuk mencintai seorang laki-laki. Sudahlah, lupakan saja, Wulan. Maafkan aku, Harum. Mungkin aku terlalu lancang untuk membicarakan masalah itu. Apakah kau tak ada niat untuk mencari kakakmu kembali? Kasihan, Harum, kalau sampai kakakmu menderita karena penyakitnya. Iya, aku memang berniat untuk mencarinya dan berusaha mengobatinya. Tapi kemana aku harus mencarinya, Wulan? Aku bingung. Kalau kau tidak keberatan, aku akan membantumu untuk mencari kakakmu. Aku sama sekali tidak keberatan, Wulan. Justru aku bersyukur masih ada orang yang mau membantu kesulitanku. Ya, setelah keadaanmu mulai sembuh, kita akan mencari kakakmu. Jadi, kau mau tinggal beberapa hari di pondokku ini, Wulan? Iya. Emangnya kenapa? Kupikir kau akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Kalau boleh tahu, sebenarnya kau tadi mau kemana? Aku hanya ingin berpetualangan saja, di samping ingin bertemu dengan suamiku, Kakang Saka. Aku khawatir Kakang Saka membutuhkan bantuanku. Bukankah kau tahu bahwa suamimu pergi ke tempat Kisumbung Sena? Iya, aku memang tahu bahwa Kakang Saka pergi ke tempat Kisumbung Sena. Tapi aku tidak tahu di mana letak candi tempat tinggal Kisumbung. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku tidak mengkhawatirkan kepergian suamiku. Aku percaya dia mampu menghadapi masalah yang mungkin akan terjadi. Dan sungguh kebetulan sekali, bukankah kita akan menghadapi persoalan yang sama? Bisa saja suatu saat kita akan bertemu. Iya, apalagi seperti yang kau katakan, bahwa benda yang dibawa suamimu ada sedikit pesan yang ditulis di kain putih itu. Siapa tahu Kisembung akan kembali turun gunung. Apakah selama ini Kisembung tidak pernah menapakkan kakinya lagi ke dunia persilatan, Harum? Iya, sejak ada peristiwa dengan ayahku, Kisembung lebih condong menyepi dan menjauhkan diri dari dunia persilatan. Ia sebenarnya orang yang baik, walaupun latar belakang kehidupannya cukup pahit akibat dari ulahnya sendiri. Ulan, kelihatannya hari mulai senja. Bagaimana kalau aku minta tolong lagi padamu? Silakan. Apalagi yang dapat kubantu? Bagaimana kalau kita menyiapkan makanan untuk makan kita sore ini? Cuma aku tidak dapat banyak bergerak, makanya aku membutuhkan pertolonganmu lagi. Ayolah, kita ke dalam dulu. Mari, kupawa tubuhmu. Kita memang harus saling tolong menolong sesama manusia. Jadi kenapa harus sungkan-sungkan? Aku memang terlalu banyak merepotkan kau, Wulan. Arga Dalem, menurutmu kapan yang cocok untuk menyatroni tempat Arum Perwani? Jawab, kutu busuk. Kenapa kau jadi pelangap longo seperti itu? Maaf, Ki. Sekalipun kita tahu tempat Harum Perwani di sana, lalu kita untuk apa mendatangi tempat itu? Padahal yang aku tahu, pusaka itu berada di tangan prajurit Mataram yang pernah bentrok denganku itu. Oh, goblok. Kenapa tidak bicara dari tadi bahwa pusaka itu berada di tangan orang lain? Aku lupa, Ki. Habis aku terlalu was-was dengan keadaanmu tadi. Sebentar, Ki. Tidak perlu marah. Iya, apa salahnya kalau kita ke sana? Siapa tahu saja prajurit itu berada di sana bersama Kisembung Sena. Nah, begitu. Itu namanya cara berpikirmu cukup cemerlang. Lantas kapan waktu yang baik untuk pergi ke tempat itu? Bagaimana kalau besok pagi? Ya, terserah kau lah. Ajak beberapa anak buahmu yang cukup lumayan agar pekerjaan ini jadi mulus jalannya. Beres, Ki. Siapa orang yang mengetuk-ketuk pintu itu, Ki? Siapa? Aku Pranasuta. Buka cepat pintu ini. Masuk saja, Raden. Pintu itu tidak dikunci. Kisabda. Apa sebenarnya yang kalian bicarakan di pondok ini, hem? Raden. Raden tidak perlu marah. Kami berdua tidak membicarakan apa-apa selain masalah ilmu kanuragan. Jangan coba-coba bicara dusta di hadapanku, Arga. Dari cara bicaramu yang gugup itu saja, aku sudah tahu bahwa kau membohongi aku. Ayo, berterus teranglah. Raden Prana, Raden tidak perlu marah kepada kami. Arga dalam benar bahwa kami memang tidak membicarakan apa-apa kecuali masalah ilmu kanuragan. Mungkin kau tahu dengan gelagatku tadi yang datang dalam keadaan mabuk. Sebenarnya aku tidak mabuk. Aku tadi justru sedang berlatih ajian perasuk sukmaku yang kupadukan dengan minum arak. Coba kau lihat buktinya. Bukankah aku sekarang tidak mabuk? Tapi aku meragukan kata-katamu, Kisabda. Untuk apa kau ragukan? Kalau memang kami berdua tidak membicarakan hal lain, lagi pula apa yang kau khawatirkan? Apakah kau khawatir kami berdua mengkhianatimu? Titin, aku masih waras dalam hal yang demikian. Bukankah kita mempunyai tujuan yang sejalan, yaitu membentuk sebuah perguruan yang kelak suatu saat akan menggegerkan dunia persilatan? Iya, baiklah. Mudah-mudahan apa yang kau katakan ini bukanlah tipu muslihat untuk menghindari tuduhanku, Kisabda. Sebentar lagi malam akan tiba. Dan nanti malam akan ada pembicaraan penting di antara kita. Aku harap kalian datang di pendopo itu. Apakah hanya kita bertiga yang akan berkumpul, Raden? Tidak. Aku mengundang juga beberapa tokoh lain. Dan pertemuan nanti adalah untuk membicarakan terbentuknya perguruan kita. Perguruan yang suatu saat akan menggegerkan dunia persilatan. Oh, apakah persiapan untuk pertemuan nanti malam sudah dipersiapkan, Raden? Belum. Makanya aku datang ke pondokanmu ini untuk menyuruh kau mempersiapkan segala keperluan kita. Baiklah. Aku akan segera ke sana mempersiapkan segala keperluan kita. Cepatlah. Jangan sampai kalian berada di tempat ini lagi seperti bersembunyi-sembunyi untuk menghindari penglihatanku yang akhirnya membuatku curiga saja. Baik, Raden. Kisabda. Iya, Raden. Kutunggu kau di pendopo itu. Baik, Raden. Oh, hampir saja rencana itu diketahui Pranasuta. Arga dalam benar-benar bodoh bicara begitu saja gugup. Malam pun akhirnya tiba. Dan malam itu kelihatan begitu cerah. Pendopo kecil yang berada di antara pondok-pondok milik Pranasuta nampak sudah dipenuhi oleh tokoh-tokoh persilatan yang sengaja diundang Pranasuta. Setelah beberapa saat lamanya, para tokoh-tokoh dunia persilatan yang diundang Pranasuta terlibat dalam pembicaraannya masing-masing. Akhirnya, mereka pun diam dan pertemuan itu pun dibuka. Selamat datang di tempatku yang kecil ini, wahai para tamu undanganku dan tamu kehormatanku. Malam yang cerah dan panjang ini, aku sengaja mengundang saudara-saudara sekalian dengan maksud ingin meminta pendapat pada saudara-saudara dengan rencana terbentuknya perkumpulan atau perguruan yang akan aku bentuk. Dan tujuan terbentuknya perguruan ini yaitu ingin membuktikan pada dunia persilatan bahwa ada satu perguruan yang patut ditakuti dan dihormati, yaitu perguruanku. Apakah saudara-saudara mempunyai pendapat? Aku, ini Pak Angga, mempunyai sedikit pertanyaan tentang perkumpulan yang akan kau bentuk, Tuan Pranasuta. Silakan Tuan Dipa Angga, kalau memang Tuan mempunyai pertanyaan untuk perkumpulan ini. Aku mau tanya, apakah kehadiran para undangan ini ke tempatmu untuk menjadi anggotamu, atau sekedar undangan yang cuma melihat keangkuhanmu bahwa kau telah merasa kuat untuk menjadi seorang yang ditakuti? Suatu pertanyaan yang bagus dan sedikit mengandung tantangan. Aku sengaja mengundang kalian sebagai pendekar-pendekar aliran sesat, yaitu untuk menawarkan kalian menjadi anggotaku. Dan tentunya untuk menjadi anggotaku, kalian tak akan masuk begitu saja sebelum menguji kehebatanku, bukan? Iya. 10 orang undangan dari tokoh-tokoh aliran sesat ini akan menjadi anggota perkumpulanmu kalau kau sanggup melawan kami secara serentak. Baik. Aku sanggup melawan kalian semua dengan syarat, jika kalian semua dapat kujatuhkan, maka kalian harus menjadi anggota perkumpulanku dan siap mengembangkan sayap untuk menaklukkan dunia persilatan. Kami semua sudah sepakat menjadi anggotamu kalau kau dapat menjatuhkan kami dalam beberapa jurus. Tapi sebaliknya, jika kau tak mampu melawan serangan kami, maka kau harus kami penggal. Baik. Ayolah, silakan. Aku telah mempersiapkan segalanya. Di tanah lapang itu, aku rasa cukup untuk menguji sampai di mana kehebatanku. 10 pendekar aliran sesat itu pun kemudian bersiap-siap untuk mengeroyok Pranasuta. Setelah beberapa saat semuanya terpaku, kemudian 10 pendekar sesat itu menerjang Pranasuta. Pranasuta yang memang telah siap dengan jurus-jurusnya, dengan mudah ia melawan 10 pendekar itu. Pertarungan tak berlangsung lama. Hanya dengan beberapa gerakan saja, ke-10 pendekar aliran sesat itu dapat dijatuhkan. Tuan Pranasuta, cukup. Kau memang hebat dan pantas untuk menjadi ketua kami. Tapi apakah kau benar-benar tunduk padaku? Ya, kami semua tunduk dan salut padamu, Tuan Pranasuta. Dan kau memang pantas menjadi ketua kami. Bagus kalau begitu. Ayo, kita rayakan rencana terbentuknya perkumpulan ini. Kita minum tua sampai puas dan kalian boleh tinggal tetap di tempatku. Ayo. Malam itu di tempat Pranasuta kembali ramai dengan gelak tawa para pendekar sesat yang mau bergabung dengan Pranasuta. Sementara itu di tempat Harum Perwani, Anting Wulan kelihatan belum bisa memejamkan matanya. Anting Wulan duduk di suatu tempat seorang diri. Tangannya nampak menggenggam pedang ular mas. Untung Harum sudah tidur. Ya, malam ini aku ingin mencoba menguasai kekuatan pedang ular masku dengan ajian yang kumiliki. Selama ini aku memang masih penasaran dengan kekuatan kai pedangku. Sudah cukup lama aku menyandang pedang ini, tapi belum bisa menguasainya. Ya, aku rasa tempat ini sangat cocok untuk mencoba menguasai kekuatan pedang ular masku. Aku akan memulainya dengan menyiapkan ajian kijir metuku. Dan kalau memang ajianku itu pun tidak mampu melawan kekuatan kai pedang ini, berarti aku harus bersemedi untuk bertemu dengan Nenek Ranggis. sebagian kincir metuku, tapi arti apa-apa. Aku harus segera memasukkan kembali pedang ini ke dalam rangkanya. Tenaga seakan-akan habis disedotnya. Untung saja aku segera memasukkan kembali. Kalau tidak, mungkin aku akan mati kehabisan tenaga. Betapa sulitnya menguasai pedang ini. Tapi baiklah, aku akan mencoba mengadakan hubungan gaib dengan Nenek Rangkis. Barangkali dia bisa memberikan petunjuk. Ya, hanya dialah yang tahu tentang kekuatan gaib itu. Setelah Anting Wulan merasa tak sanggup menguasai kekuatan gaib dari pedang ular emasnya, ia pun mencoba mengadakan hubungan gaib dengan Nenek Langit. Anting Wulan mulai bersemedi. Ia duduk bersila di tanah dan pedangnya tergeletak di hadapannya. Setelah beberapa saat memanggil Nenek Ranggis melalui batinnya, akhirnya. Nenek Ranggis, datanglah. Aku ingin bertemu denganmu. Datanglah. Ada apa, Cahayu Anting Wulan? Tidak biasa-biasanya kau lakukan semati untuk bertemu denganku. Ada apa, Cahayu? Benarkah ini, Nenek Ranggis? Kenapa memangnya? Apakah kau meragukan bahwa ini Nenek Ranggis yang datang? Bukankah kau memanggilku, Cahayu? Syukurlah kalau benar bahwa kau adalah Nenek Ranggis. Nenek Ranggis, aku mengharapkan sekali pertolonganmu. Dan aku rasa hanya kaulah yang bisa menolongku. Pertolongan apa yang akan kau harapkan dariku, Anting Wulan? Katakanlah. Nenek Ranggis, kau telah mempercayakan aku untuk memegang pusaka pedang ular emas. Tapi kenapa sampai saat ini aku tidak mampu menguasai kekuatan gaib yang terkandung di dalam pedang itu? Aku mengharapkan kau memberitahukan bagaimana caranya agar aku dapat menguasai kekuatan gaib pedang ini. Aku mohon sekali, Nenek Ranggis. Wulan, aku memang menginginkan sekali kau dapat menguasai pedang jelmanku ini. Tapi perlu kau ketahui sebenarnya, kutukan yang diberikan padaku itu belum sepenuhnya tuntas. Jadi aku harap kau bersabar diri, Wulan, untuk dapat menguasai pedang jelmanku ini. Aku percaya suatu saat nanti kau akan dapat menguasainya. Sekali lagi bersabarlah, Wulan. Tapi Nenek Ranggis, Nenek Ranggis, Nenek Ranggis. Dia pergi begitu saja. Apakah Nenek Ranggis marah terhadap keinginanku? Lalu kapan aku akan dapat menguasai pedang ular emas itu? Oh, kenapa pusaka yang sengaja diwariskan padaku, tapi justru aku tidak bisa menguasainya? Baiklah, aku akan mencoba bersabar. Sampai kapan aku dapat menguasai pedang itu? Aku mulai mengantuk. Sebaiknya aku istirahat dulu. Dalam keadaan letih, Anting Wulan kemudian melangkah dan masuk ke dalam pondok itu. Setelah sampai di dalam pondok, kemudian ia baringkan tubuhnya di sebuah balai-balai bambu. Dan tanpa terasa lagi, Anting Wulan pun sudah terlelap dalam tidurnya. Dalam keadaan tubuh yang letih dan tertidur nyenyak, akhirnya ia pun terlena dalam sebuah mimpi. tubuhku tiba-tiba menggigil seperti ini. Ada apa ini? Siapa itu yang datang mendekatiku? Sang yang aku. Wajah orang itu begitu menyeramkan. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Orang itu semakin mendekatiku. Aku Nenek Ranggis, Wulan. Aku Nenek Ranggis. Aku tidak suka atas kelakuanmu tadi, Anting Wulan. Kau telah mengganggu istirahatku. Malam ini, kau akan kubawa ke suatu tempat. Dan kemudian, bayi yang ada dalam kandunganmu itu akan kukeluarkan. Tidak, tidak. Kau bukan Nenek Ranggis. Kau bukan Nenek Ranggis. Tinggalkan aku sendirian di sini. Nenek Ranggis tidak jahat sepertimu. Pergi. Kenapa kau tidak percaya bahwa aku adalah Nenek Ranggis? Mendekatlah kemari, Wulan. Mendekatkanlah perutmu ke jari-jariku ini. Aku akan mengeluarkan bayi itu dari dalam kandungan. Kasihan dia, Wulan. Jika mengikuti kau terus, kau selalu membuatnya terguncang-guncang ketika kau berangkat menunggang kuda. Ya, sebaiknya kau serahkan saja bayi itu padaku, Wulan. Tidak, jangan. Jangan mendekati aku. Kau bukan Nenek Ranggi. Aku tidak bisa bergerak. Aku harus berlari sejauh-jauh mungkin. Aku harus menghindari si nenek setan yang menyerupai Nenek Ranggis itu. Wulan, Anting Wulan, kembalilah. Kembalilah, Wulan. Percuma kau berlari. Kau tak akan bisa menghindar dari terkamanku. Kembalilah, Wulan. Kembalilah, Wulan. Tidak. Kau iblis. Jangan ganggu bayiku. Jangan ganggu bayiku. Tara, tidak. Apa tidak keguguran? Tidak. Dalam mimpinya, Anting Wulan terjatuh ketika dikejar-kejar Nenek Ranggis. Setelah ia terbangun dari jatuhnya, ia menjerit melihat darah yang bercucuran dari kedua belah pahanya. Nah, saudara pendengar, apakah mimpi yang dialami Anting Wulan akan menjadi kenyataan? Dan bagaimanakah setelah ia tersadar dari mimpinya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-22 dengan judul Gembelut Sebuah Warisan. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show 1, 2.